Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah wa Nabi Muhammad Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Qal kharaja 'alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Fa qulna ya Rasulullah qad 'alimna kayfa nusallimu 'alayka فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد متفق عليه. Dari Abu Muhammad Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, beliau berkata, kharaja 'alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju kami. Faqulna, kemudian kami katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad 'alimna kaifa nusallimu 'alaik. Sungguh kami telah mengetahui bagaimana kami mengucapkan salam kepadamu. Fa kaifa nusalli 'alaik? Bagaimana kami berselawat kepadamu? Qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, qulu Allahumma salli ala Muhammad. Katakanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Muttafaqun alaih. Ini salawat yang langsung diajarkan oleh Rasulullah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke, diajarkan kepada para sahabat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi diminta untuk bagaimana membaca salawat kepada beliau, langsung beliau mengajarkan hal ini. Allahumma salli ala Muhammad. Tanpa ada kalimat tambahan sayyidina, Allahumma salli ala sayyidina, tidak ada. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, ya, kalau mereka beralasan yang memakai sayyidina adalah kalimat sayyidina lebih adab, lebih sopan, maka jawab apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah yang lebih beradab dan lebih sopan. Karena khairul hadyi hadyi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, agama tidak akal-akalan di dalam melaksanakan agama. Kalau nam seandainya agama ini nam, ya, kita beragama dengan perasaan dan akal-akalan, niscaya bawah khuf ketika berwudu, ketika kita mengusapnya lebih berhak untuk kita usap. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap khuf bagian atasnya. Nah, law kana ad-dinu bir-ra'yi la kana as-khuffi aula bil-mas'i min a'lahu. Walakin ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha nam biyadaihi a'lahu. Demikian kata Ali bin Abi Thalib. قال الإمام النووي رحمه الله عن أبي مسعود رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه فقال له بشير بن سعد أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله Tuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wassalamu kama qad alimtum rawahu Muslim. Dari Abi Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW mendatangi kami, sedangkan kami ketika itu berada di majlisnya Sa'ad bin Ubadah. Maka berkatalah Bashir bin Sa'ad kepada Nabi SAW, Allah telah memerintahkan kami untuk bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Nah, bagaimana cara kami bersalawat kepadamu? Maka Nabi SAW terdiam sampai-sampai kami kata para sahabat berangan-angan. Beliau tidak nanti tanya. Tsumma qala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW menjawab, Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wassalamu kama qad alimtum, dengan salam sebagaimana kalian telah ketahui. Ini juga enam ajaran salawat, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa saja yang bersalawat sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya 10 kali. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asharan. Enam. Wa Nabi Humaidah Sa'idi radhiyallahu anhu qalu ya Rasulullah kaifa nusalli alaik? Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Muttafaqun alaih. Dari hadis Abi Humayn As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, mereka bertanya ya Rasulullah, bagaimana kami bersalawat kepadamu? Maka Rasulullah menjawab, Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi. Dalam hadis Abi Humayd ada tambahan, wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi. Enam. Azwajihi maksudnya adalah istri-istri beliau. Dhurriyyatihi keturunan beliau. Enam. Maka disebutkan al-Imam Ibn Taymin rahimahullah. Ini hadis tentang salawat terakhir sampai di sini. Siapa yang mau membaca bab besok hari 6, dia dipersilakan. Berkata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, tiga hadis ini menerangkan bagaimana cara bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu menerangkan bagaimana cara bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Mereka para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara bersalawat kepada beliau. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah mengajari kepada mereka membaca salam kepada beliau. Walladzi 'allamahum iyyahu, yang salam yang diucapkan, yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, ada salam, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, itu yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat. Adapun salat, salawat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari kepada mereka para sahabat, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, kita lewati arti salat Allah, salawat Allah kepada hambanya. Nah, bagaimana arti salawat Allah kepada hambanya? Salawat Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu sanjungan Allah kepada Nabi Muhammad di sisi para malaikat. Nah, kemudian sekarang apa arti Ali Muhammad wa ala Ali Muhammad? Apa arti kalimat Ali? Ali. Nah, ya, Dalam surah disebutkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kalimat arti ali? Ya, ali. Qala Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wal muradu bi ali Muhammad huna kullu atba'ihi ala dinih. Yang dimaksud dengan kalimat ali di dalam salawat ini, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maksud ali Muhammad di sini adalah kullu atba'ihi ala dinih. Setiap pengikut beliau di atas agamanya. Kullu atba'ihi ala dinih. Setiap orang yang mengikuti agama beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa inna alal insan, karena sesungguhnya kalimat alal insan, ala fulan, ala imran, ala fir'aun, ya, kalimat ala qad yuradu bihim atba'uhu ala dini. Karena kalimat ala kadang-kadang tujuannya, maksudnya adalah pengikutnya, pengikut di atas agamanya, orang-orang yang mengikuti agamanya. Wa qad yuradu bihim qarabatuhu, dan kadang-kadang juga kalimat ala ini maksudnya adalah kerabatnya. Nah, kerabat-kerabatnya. Nah, tetapi yang di sini dimaksudkan salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad adalah maksudnya ala Muhammad adalah pengikutnya, pengikut agamanya. Nah, ya. Lakin fi maqami du'a yanbaghi an yurada bihim al-umum li'annahu ashmal. Tetapi kalau dalam seseorang berdoa menggunakan kalimat ala, selayaknya maksudnya adalah umum, kerabatnya dan pengikutnya. Li'annahu ashmal, karena lebih mencakup. Nah. Ya. Qala Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fal murad bi qawlihi wa ala ali Muhammad yani jami'u atba'ihi. Yang maksud dengan alu Muhammad adalah seluruh pengikut-pengikut beliau di atas agamanya. Fa in qala qail hal tati alu bimana al atba. Kalau ada orang bertanya apakah ada arti alu maknanya atba. Ya, karena kalimat alu secara asalnya dua, kerabatnya dan pengikutnya. Apakah sekarang ada di dalam Al-Quran kalimat alu bermakna atba, keluarga, karena maksudnya atba pengikutnya? Beliau mengatakan kulna na'am, ada di dalam Al-Quran. Ya, yaitu surat Ghafir ayat 46. Allah berfirman, wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Dan pada hari kiamat ditegakkan. Nah, dan pada hari kiamat itu tegak. Nah, maka Allah berfirman, adkhilu ala fir'aun asyaddal azab. Adkhilu, masukkanlah ala fir'aun, keluarga fir'aun, kepada azab yang paling keras. Maksudnya keluarga fir'aun apa? Qala ulama, ma'nahu adkhilu atba'ahu asyaddal azab. Masukkanlah pengikut-pengikut fir'aun kepada azab yang paling keras. Nah, wahu awaluhum, dan dia juga fir'aunnya lebih awal daripada mereka, daripada pengikutnya. Fir'aun dan pengikutnya ala fir'aun. Nah, kama qala ta'ala yaqdu muqamahu yawmal qiyamati fa'uradahumun nar wa min sarwidun mawrud. Nah, ini kalimat alu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali, yang dimaksud dalam salawat apa? Adalah at-jami'u atba'i, seluruh pengikutnya ala dini, di atas agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Jadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan enam doa dari setiap kaum muslimin yang membaca salawat. Ya. Kemudian kalimat kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya Allah, berikanlah salawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga beliau dan pengikut beliau, sebagaimana engkau telah bersalawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Nah, Al-kafu huna lit-ta'lil. Kaf kama sallaita. Kama sallaita. Di sini kafnya lit-ta'lil untuk menerangkan sebab. Bukan lit-tashbih. Dan kalau tashbih penyerupaan. Dan mengartikannya, nam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kalau dikatakan kaf lit-ta'lil, berarti kita mengartikannya, ya Allah berikanlah salawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga dan pengikut Nabi Muhammad, nam sebagaimana engkau telah bersalawat kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Atau karena engkau telah memberikan salawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Ini ta'lil. Nah, kalau tasbih seperti ya, ya Allah berikanlah salawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya. Nah, seperti salawat, seperti engkau salawat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kama sallaita kafnya li ta'lil. Kaf yang menerangkan sebab, bukan tasbih, bukan penyerupaan. Nah, apa artinya kalau li ta'lil tadi? Ya Allah berikanlah salawat kepada Muhammad dan kepada pengikutnya seluruhnya karena engkau telah bersalawat kepada Ibrahim dan pengikut Nabi Ibrahim. Ini mengartikan kaf li ta'lil. Kalau li tashbih bagaimana? Ya, mengartikan kaf li tashbih, kamanya kaf li tashbih penyerupaan. Ya, ya Allah berikanlah salawat kepada Nabi Muhammad dan kepada seluruh pengikut Nabi Muhammad. Enam, ya, sebagaimana atau seperti salawat yang engkau telah berikan kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Enam. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah berpendapat kafnya di sini bukan li tashbih tetapi li ta'lil. Karena engkau telah memberikan salawat kepada Ibrahim. Kata beliau. Nam. Wa hadha min bab tawassul bi af'alillahi sabiqah ila af'alihi allahiqah. Nam. Kalimat seperti ini dari sisi diambil dari sisi nam. Pendalilan nam, ya Allah berikanlah salawat kepada Nabi Muhammad dan kepada pengikutnya. Nam, karena engkau telah memberikan salawat kepada Ibrahim dan pengikutnya. Ini dari sisi arti bisa diambil faedah. Hadza min babi tawassul bi af'alillahi sabiqah ila af'alihi allahiqah. Ini termasuk bab tawassul dengan perbuatan Allah yang telah lalu dan kepada perbuatan-perbuatan Allah yang akan datang. Coba tadi. Ya Allah berikanlah salawat kepada Nabi Muhammad dan berikanlah salawat kepada seluruh pengikutnya. Nah, kenapa? Karena engkau telah memberikan salat kepada Ibrahim. Ini bab apa? Tawassul dengan af'alillah. Nah, bertawassul dengan perbuatan-perbuatan Allah yang telah lewat dengan kepada perbuatan yang akan datang. Nah, yakni kama mananta bis-salati ala Ibrahim wa ala alihi famnun bis-salati ala Muhammad wa alihi. Sebagaimana engkau telah anugerahkan salawat kepada Ibrahim dan keluarganya, maka berikan pula salawat kepada Nabi Muhammad dan seluruh pengikutnya. Ini namanya bab tawassul biapa? Bi'af'alillah. Nah, ya. Baik, zahirnya nam, hal yang demikian boleh. Bertawassul dengan af'alillah as-sabiqah ila af'alihi al-lahiqah. Bertawassul dengan perbuatan Allah yang telah terjadi dengan kepada enam perbuatan Allah yang akan datang. Enam. Ya Allah berikanlah kepadaku anak yang soleh, sebagaimana Engkau telah berikan kepada si fulan anak-anak soleh. Ini tawassul bi af'alillah Allah as-sabiqah ila af'alihi al-lahiqah. Enam. Ya. Baik. Seperti itu. Ya Allah berikanlah istri yang salihah, sebagaimana Engkau telah berikan istri yang salihah kepada si fulan. Nah, ya itu dalam tawassul. Naam dengan af'alillah. Naam. Ya Allah, naam berikanlah saya ilmu, anugerahkanlah ilmu sebagaimana Engkau telah anugerahkan ilmu kepada Syekh fulan, Syekh fulan. Naam. Ya. Ya tawassul dengan af'alillah. Naam. Ya. Baik. Fahiya min babi ta'lil wa laysat min babi tasbih. Maka kaf di sini kama salaita babnya la bab ta'lil bukan di tasbih. Naam. Baik, bagaimana cara mengartikan perbedaan kaf li tasbih dan kaf li ta'lil, Zuhri? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Yang li ta'lil bagaimana mengartikannya, yang li tasbih bagaimana? Abdullah. Yang li ta'lil mengartikannya. Dan seluruh pengikutnya. Karena Engkau telah memberikan salawat kepada Ibrahim dan keluarganya, pengikutnya. Ya, itu li ta'lil. Kalau li tasbih? Sebagaimana? Ya Allah, berikanlah salawat kepada Nabi Muhammad dan seluruh pengikutnya. Naam. Ya. Sebagaimana Engkau telah memberikan salawat kepada Ibrahim dan keluarganya. Naam. Ya. Jadi ada, nah, kenapa kafnya di sini li ta'lil? Karena nanti akan enam. Qala al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa bihadza yazulu al-ishkal alladhi awradahu ba'du ahli al-'ilm rahimahumullah. Dengan diartikan kafnya li tasybih, li ta'lil bukan li tasybih, ini akan menghilangkan sebuah iskal yang dibawakan oleh sebagian ulama. Mereka mengatakan kaifa talhaqu salatu al-nabi wa alihi bi salati ala Ibrahim wa alihi? Ma'anna Muhammad ashraf min jami'il anbiya' alaihi salatu wassalam. Nah. Diartikan kafnya li ta'lil ini akan menjawab iskal yang dibawakan oleh sebagian ulama. Kata sebagian ulama mengatakan bagaimana salawat yang diberikan kepada Nabi dan keluarganya. Nah. Ya, sama dengan salawat yang diberikan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Padahal Nabi Muhammad itu adalah nabi yang paling mulia. Nah, asyraf min jami'il anbiya. Kenapa salawatnya kok disamakan? Nah. Ya. Kalau diartikan kan sebagaimana salawat yang diberikan kepada Ibrahim, kan ada penyamaan. Bahkan bisa menjadi apa? Naam. Ya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling mulia. Maka kata beliau dengan kafnya di sini kaf di ta'lil tidak ada naam iskal dalam hal tersebut. Fal jawab anna al-kafuna laysat litashbih walakinnaha litta'lil. Jawabannya kaf pada kalimat kama salaita adalah di sini bukan kaf li tasybih tetapi kafnya li ta'lil. Nah, ya. Ini dalam rangka adab kepada para atau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, lebih enam dia memaknakan dan lebih beradab. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah asyraful anbiya, sayyidul mursalin wal awwalin wal akhirin. Nah. Ya. Baik. Ini baik. Demikian juga kama barokta, dalam kama barokta barokah yang diberikan kepada Muhammad karena Engkau telah memberikan barokah kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah. Kemudian salawat di dalam tiga hadis ini salawat-salawat yang sempurna, salawat yang panjang. Naam, dan boleh juga naam seseorang bersalawat dengan yang pendek. Allahumma salli ala Muhammad. Naam, ya, seperti itu juga sudah termasuk apa? Termasuk salawat. Naam, ya. Dan kemudian ditambah di dalam hadis Abi Mas'ud Al-Badri, naam, ya Abi Humaid, naam. Dan hadis Abi Humaid di sana ada lafaz hadis tambahan, naam, wa dzakara azwaj wa dzurriyyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi. Naam, tidak mengapa kita naam tambahkan salawat seperti itu. Naam, tambah istri-istrinya dan keturunannya. Wallahu alam, selesai di dalam bab salawat, nanti pindah kepada bab zikir dan anjuran kepada zikir. Nah, barang siapa yang membaca bab kamil dan tafadhal ghadan insyaallah taala. Nakfi bihadzal qadar. Subhanallahi wa bihamdihi.